Aku terus berpikir, apa salahku kepada dirimu? Dan aku pun bertanya pada dirimu, kau diam saja. Terkuburlah sudah semua harapanku, dan akhirnya aku harus lupakanmu. Tanpa kata-kata.